Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jemaah sekalian yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, para pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap dan sekitarnya, para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan terakhir kita sudah mengawali pembahasan tentang hadis yang pertama di dalam Kitabul Jami' Babul Adab dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana dalam hadis itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Ada 6 hak di dalam hadis yang kita baca, dan kemarin kita memulai dan mengawali dari pembahasan hak yang pertama, yaitu apa? Salam. Wa idza laqiyahu falyusallim alaih. Seandainya ketemu dengan saudaranya, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa ketemu dengan saudara kita diperintahkan untuk mengucapkan salam walaupun baru ketemu beberapa saat yang lalu. Tidak perlu nunggu lama-lama untuk mengucapkan salam kepada saudara kita, walaupun baru terbatas apa tadi kemarin? Pohon atau dinding atau batu, walaupun hanya berpisah sebentar, kita ketemu lagi, kita ucapkan salam. Sebagaimana yang telah kita janjikan, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas makna dari salam. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas hukum salam dan adab-adab teknis etika kaitannya dengan salam. Malam hari ini kita akan mengkhususkan pembahasan tentang makna dari salam. Karena ternyata tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mengucapkan kalimat ini dan dia tidak faham maknanya. Karena dia tidak faham maknanya sehingga dia tidak tahu konsekuensinya. Dia pikir salam ya kayak ketemu sama orang mengucapkan hello, ya. Padahal beda jauh sekali, gak bisa dibandingkan antara dua kalimat tersebut. Salam yang paling sempurna adalah ketika kita mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum, apa artinya? Semoga keselamatan. Ya. Semoga keselamatan Allah berikan kepadamu. alaikum itu kepadamu. Assalamu artinya keselamatan. Assalamu alaikum, semoga Allah melimpahkan keselamatan kepadamu. Warahmatullah, apa? Rahmatnya Allah. Jadi kita mendoakan supaya orang yang kita salami itu satu mendapatkan keselamatan. Yang kedua, warahmatullah. Apa ini? Rahmat atau kasih sayangnya Allah. Wabarakatuh. Apa wabarakatuh? Dan semoga keberkahan Allah diberikan kepadamu. Assalamualaikum, keselamatan. Warahmatullah, apa tadi? Rahmat atau kasih sayang Allah. Wabarakatuhu, dan keberkahan. Jadi inti dari salam itu ndongaaken. Salam itu intinya kita mendoakan orang yang kita salami. Kita doakan apa Ustaz? Pertama kita doakan assalamu alaikum. Semoga yang kita salami itu selamat. Selamat di mana? Selamat di mana? Di dunia dan di akhirat. Jadi kalau saya ketemu sama jenang, assalamualaikum, gue artinya moga-moga selamat ya neng dunia lan akhirat. Assalamualaikum, semoga engkau selamat di dunia dan di akhirat. Selamat urusan duniawine dan selamat urusan ukhrawine. Itu assalam. Terus yang kedua apa tadi? Warahmatullah. Dan semoga rahmat Allah senantiasa meliputimu. Dalam urusan apa Ustaz? Dalam segala urusan. Jadi kita doakan orang yang kita salami itu semoga dia dirahmati Allah, disayangi sama Allah, pribadinya disayangi, dirinya sendiri disayangi, keluarganya juga disayangi sama Allah, pekerjaannya juga disayangi dan dirahmati oleh Allah, rumahnya juga dirahmati sama Allah, sawahnya juga dirahmati sama Allah. Apalagi? Apalagi? Mobilnya, kalau punya mobil, sepedane, sepedane juga dirahmati sama Allah. Apalagi? Apa? Masa wis entong? Apa? Semuanya, ya. Kita doakan semoga teman kita ini, saudara kita ini, istri kita ini, semuanya dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita, ini intermezzo aja. Makanya saya heran sama sebagian orang, kalau masuk rumahnya orang lain salam, kalau masuk rumahnya sendiri enggak salam. Itu aneh bin ajaib itu. Mlebu meh wong salam, mlebu meh dhewek ora salam. Berarti kan dia mendoakan rumahnya orang supaya dirahmati oleh Allah. Umay dewek ora didongakaken, itu aneh bin ajaib itu. Itu kalau bisa dimasukkan ke dalam salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kok bisa-bisanya rumahnya orang lain didoakan, rumahnya sendiri enggak doakan? Keajaiban yang lain. Ketemu sama istrinya orang didoakan, ketemu sama istrinya sendiri enggak mendoakan, subhanallah. Sebagian suami itu ketika jemput istrinya pulang kerja, kalau istrinya kerja, ya, itu ketika ketemu sama istrinya, ayo bu cepat bu, munggah. Subhanallah. Kalau ketemu sama istrinya orang, assalamualaikum, gimana kabarnya bu? Istrinya orang didoakan, istrinya sendiri gak didoakan. Ini aneh bin ajaib manusia ini. Ya, mungkin di sini ada mungkin ya. Ada. Masya Allah, harus diperbaiki. Ya, nanti jenengan yang boncengan sama suami sama istri ini ya, nanti begitu istri mau naik, assalamualaikum bu, apa sih pak? Dongakan bu, lagi didoakan, ya. Kan baru berpisah kita, nggak ketemu sama istri, kan kita sudah jelaskan kemarin, walaupun berpisahnya cuma kepisah apa? Tembok, ya ini bukan tembok lagi, ini kepisah lama kita ini, ya. Warahmatullah. Terus wabarakatuh. Berkah. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Kita sering kan dengar kata berkah. Ya. Makanya sering orang itu kalau pulang bawa berkat. Beda itu, berkat itu segarnya. Berkah itu apa? Ya. Para ulama kita menjelaskan berkah itu artinya adalah kebaikan. Artinya apa? Kebaikan yang banyak, yang banyak, yang terus bertambah dan yang langgeng. Itu arti berkah. Saya ulangi, berkah apa tadi artinya? Kebaikan yang banyak, kemudian terus bertambah dan langgeng. Langgeng itu artinya awet, abadi. Itu arti dari berkah. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita doakan supaya orang yang kita salami ini senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan itu kita doakan banyak. Jadi kalau rezeki kita doakan supaya rezekinya banyak. Bukan hanya banyak, tapi terus bertambah. Bukan hanya terus bertambah, tapi juga kita doakan supaya kebaikan yang dimiliki oleh saudara kita ini langgeng. Langgeng dalam arti tidak sesaat. Kalaupun kebaikan berupa kesehatan, maka kesehatan sampai mati. Kalaupun kebaikan itu berupa rizki, maka kita doakan supaya rizki dia sampai mati ada terus. Makanya diantara doa yang dilantunkan oleh Nabi SAW, ya Allah berikanlah rizkiku paling polnya ketika aku sedang tua. Inda kibari sinni. Jadi karena kenapa kok justru ketika tua rizkinya banyak? Karena ketika tua kita sudah sulit lagi untuk bekerja, tidak seperti ketika masih muda. Jadi kita doakan orang yang kita temui itu supaya dia mendapatkan kebaikan, terus bertambah rizkinya. Kalau kebaikan yang kita maksud rizki, dia akan terus bertambah. Kalau kebaikan itu maksudnya adalah istri. Kok ketawa? Istrinya tambah. Besok-besok ibu-ibu bilang sama bapaknya, Pak, wis rasa ngaji nganah, Pak. Ya enggak mesti harus seperti itu, ya. Enggak mesti harus bertambah jumlahnya, mungkin bertambah berat badannya. Mungkin, ya. Jadi kalau gemuk ya anggaplah itu bagian atau simbol dari kesejahteraan gitu aja ya. Tapi jangan kegemukan ya, jangan kegemukan. Jadi inilah arti dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya penjelasannya luas. Itu ringkasannya. Kalau kita baca dan kita dengarkan makna dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kira-kira maknanya dalam apa enggak itu? Dalam sekali. Ya. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ternyata kita sedang mendoakan saudara kita dengan doa-doa yang kadang-kadang gak pernah kita pikirkan. Dan itu ada di dalam kata-kata salam yang kita ucapkan. Makanya saking dalamnya makna yang ada dalam kalimat salam ini, salam ini gak bisa digantikan dengan ucapan apapun juga. Sapaan apapun juga tidak akan pernah bisa menggantikan ucapan salam. Mau mengucapkan assalamualaikum kok diganti dengan selamat pagi. Berarti selamat tekur esuk tok, awan ora selamat. Mau diganti selamat siang berarti selamat tekur awan tok esuk ora. Apalagi mau diganti selamat yang lain-lainnya. Ya, gak bisa digantikan. Mau selamat pagi, selamat siang, mau diganti good apa pagi, good morning, atau good afternoon, atau good evening, atau good night, gak bisa. Ya. Atau mau diganti dengan sampurasun, rampes. Atau mau diganti dengan kulo nuwun. Ya. Atau anak muda sekarang diganti dengan hello bro. Gak bisa diganti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak bisa diganti dengan kalimat apapun. Mbok kita mau ganti dengan kalimat apapun tidak akan pernah bisa menyaingi makna yang ada di dalam kalimat assalamualaikum. Makanya ya, saking istimewanya kalimat ini, orang Yahudi irine pol dengan kalimat salam ini. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, innal yahuda qaumu hasad. Sesungguhnya orang Yahudi itu adalah orang yang isinya hasad. Ya. Senenge hasad terus. Irian, ya. Walaupun tidak berasal dari irian, ya. Dia ini orangnya suka iri. Ini kata Nabi SAW. Qaumu hasad. Mereka kaum yang kesehariannya isinya cuma iri dan dengki. Yang diireni siapa? Yang dihasadi siapa? Yang didengki sama mereka siapa? Kaum mukminin, kaum muslimin. Kemudian Nabi kita SAW mengatakan, wa innahum la yahsudunana ala syai'in kama yahsuduna ala salami wa ala amin. Keirian, kedengkian orang Yahudi kepada kita kaum muslimin, pol-polnya adalah ketika mereka iri dengan salam yang ada di dalam agama kita dan dengan ucapan amin. Kapan kita mengucapkan amin? Ketika imam membaca waladzallin, kita ucapkan amin. Orang Yahudi iri nepol. Yeah. Makanya mereka berusaha bagaimana orang-orang enggak pada ke masjid. Supaya mereka enggak dengar suara apa? Amin. Maka dibuatlah acara-acara semenarik mungkin ketika azan. Nah, pas lagi azan, anak-anak kecil, pas lagi film kartunnya lagi seru, lagi apa namanya, lagi seru-serunya. Jadi mau ke masjid ditahan. Mereka gak mau dengar kata amin. Maka mereka berusaha bagaimana caranya supaya orang-orang gak pada ke masjid. Dan kalaupun ke masjid, aminnya orang semangat. Jadi waladzallin, amin. Bok suara nentong. Ya. Angkat suara, ya, amin, ya, A-nya 2 harokat, min-nya berapa harokat? 5 harokat. Jadi kewalik aja amin, ya. Juga ada dulu ketika kita masih kecil, ya, ketika kita masih kecil tuh nek paling dawa gue paling marem. Jadi liane urung rampung gue, iki terakhir gue seneng banget gue suaraku kayak. Nah, bukan kayak gitu. A 2 harokat, ya. Min berapa harokat? 5. Amin. Wa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, barang siapa yang ketika mengucapkan amin berbarengan dengan aminnya malaikat, maka dia akan didoakan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama adalah salam. Jadi ada dua hal yang orang Yahudi iri banget sama kaum muslimin. Yang pertama salam, yang kedua amin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Busiri dan oleh Syekh Al-Albani. Jadi orang Yahudi saja tahu keistimewaan salam, makanya mereka iri. Nah anehnya sebagian kaum muslimin malah mereka minder untuk mengucapkan salam. Ya, itu menunjukkan bahwa kita ini masih perlu terus meningkatkan praktek kita kepada ajaran agama kita sendiri. Ini makna salam. Terus Ustaz, ketika kita sudah mengetahui makna salam, maka kita perlu memahami bahwa ketika kita mengucapkan salam itu ada konsekuensinya. Ya. Kalau kita sudah mengucapkan assalamualaikum kepada orang lain, maka ada konsekuensi yang harus kita penuhi. Apa konsekuensi itu Ustaz? Dijelaskan oleh Imam Sufyan Ibn Uyainah, salah seorang ulama tabi'in yang wafat pada tahun 198 Hijriah. Beliau menjelaskan ketika menerangkan tentang makna salam, beliau mengatakan anta minni salim wa ana minka salim. Kalau kita sudah mengucapkan assalamualaikum, artinya anta minni salim. Engkau selamat dari gangguanku. Wa ana minka salim, dan aku selamat dari gangguanmu. Itulah resikonya. Jadi kalau kita sudah mengucapkan assalamualaikum, maka teman kita ini, saudara kita ini, istri kita ini, anak kita ini, orang tua kita ini, enggak boleh kita ganggu. Harus selamat dari gangguan kita. Gangguan gimana Ustaz? Gangguan di dunia dan di akhirat. Harus selamat. Berarti bagaimana Ustaz? Resiko atau konsekuensi dari ucapan salam, konsekuensinya ketika kita sudah mengucapkan salam, kita berusaha untuk menyelamatkan saudara kita di dunia dan di akhirat. Itu konsekuensinya. Nanti kita akan jelaskan maksud kita memberikan keselamatan di akhirat kayak apa. Pertama kita awali dengan di dunia dulu. Jadi kalau kita sudah mengucapkan assalamualaikum kepada saudara kita, maka di dunia kita harus bagaimana menjaga saudara kita supaya selamat. Selamat dari apa Ustaz? Selamat dari gangguan lisan kita, selamat dari gangguan tangan kita, dan selamat dari gangguan hati kita. Jadi kalau kita sudah mengucapkan assalamualaikum, saudara kita ini gak boleh kena gangguan dari kita, walaupun itu dengan lisan atau dengan hati atau dengan tangan. Dengan lisan contohnya gimana Ustaz? Dengan lisan contohnya kalau kita sudah mengucapkan salam, kita gak boleh mencela saudara kita. Loh, kita barusan mengatakan assalamualaikum, semoga engkau selamat, kok tahu-tahu kita malah mencela dia? Berarti kita menyakiti dia. Kita enggak menyelamatkan dia, kita menyakiti dia. Kalau kita sudah mengucapkan salam, kita enggak boleh mencaci saudara kita. Kita enggak boleh menggunjing saudara kita. Kita enggak boleh memfitnah dia. Kita enggak boleh menipu dia. Ya. Enggak boleh semuanya itu. Kalau kita sudah mengucapkan salam, maka kita tidak boleh menyakiti saudara kita. Sebagian orang aneh, ketemu sama tetangga belanja di warung, ketemu assalamualaikum, jeng, waalaikumsalam, kemudian melihat gelangnya apa, keton anyar, nah, begitu pulang, pak pak, tanggane dewek, gelangnya anyar, padahal utangnya siakeh, kayak ini nyupang kayak pak, lihat nih, lisannya, tetangganya ini gak selamat dari fitnah yang keluar dari lisannya, padahal tadi barusan mengucapkan assalamualaikum, semoga kamu selamat. Barusan tadi mengatakan semoga kamu selamat. Ini dia tidak menyelamatkan saudaranya, malah mengganggu saudaranya. Ya. Dengan lisan kita enggak boleh kita menyakiti orang lain. Ketika ketemu dengan orang lain, ketika jual beli misalnya kita punya warung, ya, atau kita akan berbisnis dengan orang lain, kita ketemu dengan rekanan bisnis kita atau dengan pembeli kita, kemudian kita ucapkan ketemu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah itu enggak boleh kita menipu dia. Harus jujur di dalam jual beli. Enggak boleh kita jelaskan, oh ini motornya luar biasa gini-gini, padahal di dalamnya banyak kekurangan-kekurangannya. Harus jelas. Fa in sadaqa. Ya. Fa in sadaqa burika fi bai'ihima. Seandainya seorang ketika berjual beli itu jujur, maka akan diberkahi jual belinya. Wa in katama wa kadzaba, seandainya dia itu sembunyikan aib-aib yang ada dalam barangnya, kemudian dia bohong, maka tidak akan diberkahi jual belinya. Kalau jenengan jual barang, kira-kira yang jenengan terangkan kelebihannya apa kekurangannya? Iyalah, ben regane larang. Kekurangannya kita tutup-tutupi. Ya, jual motor atau mobil bekas. Ya, ini enggak pernah tabrakan lho. Deleng kiye mulus kayak kiye ku, masa sih tabrakan padahal baru kemarin di dempul. Ini orang-orang yang seperti ini enggak akan diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala jual belinya, walaupun dapatnya banyak. Ya. Terus bagaimana usah dijelaskan kekurangannya? Semuanya, kelebihan dan kekurangannya dijelaskan. Seperti jenengan kalau mau nikah sama wanita, pengennya tahu kelebihannya tok apa kekurangannya juga? Kelebihan dan kekurangannya. Ya. Kita kan enggak pengen ini istrinya kamu tuh cantik banget, putih banget. Jebule pancen putih temenan, ya. Ya, semuanya putih, matanya putih juga. Enggak ada hitam-hitamnya. Ya, kalau kayak gitu gimana coba kita? Sudah terlanjur nikah tahu-tahu seperti itu. Kita percaya wis percayalah. Nyombok wis karo kowe wis 20 tahun. Ya sudah nikah ya. Nah, kan sudah 20 tahun saya sama kamu berteman, masa sih kamu akan bohongi saya? Ya. Ternyata bohong, ya. Wah, rambutnya pol. Ya. Pol apa nih? Pokoknya pol lah. Sebenarnya barang dia pol, banyak kekurangannya di rambutnya misalnya. Ini enggak boleh seperti ini. Jadi kalau kita sudah mengucapkan salam, lisan kita itu harus kita jaga, tidak boleh kita menyakiti saudara kita. Lisan kita jaga, tangan kita juga kita jaga. Enggak boleh kita menyakiti saudara kita dengan tangan kita. Ya. Kalau kita sudah mengucapkan salam, enggak boleh tangan ini ganggu saudara kita. Ya. Nyetel tape suaranya seru banget. Pernah saya diceritain sama salah seorang jemaah pengajian, dia punya tetangga, ya, kalau nyetel tape radio itu luar biasa, ya. Nek ora seru ge ora marem. Pengennya keras sampai jendela kaca tetangganya itu sampai ber ber ber. Padahal jaraknya itu 6 rumah. Bisa jenengan bayangkan, kepriwe sing omahe nang pinggire persis. Mirip kaya wong barang gawe. Perhatikan ya, sing seneng barang gawe nganggo apa jenenge? Sound speaker, nek wong sedesa ora krungu ora marem. Hati-hati itu. Itu ganggu itu. Ya. Ustaz kan kur telung dina. Telung dina ora bisa turu kur. 3 hari orang satu kampung enggak bisa tidur, sing lara untuk. Sing apa maning? Sing duwe bayi nembe lahir, apalagi? Sing mikirakan utang, bayangkan. Orang ini satu kampung diganggu semuanya. Subhanallah. La ilaha illallah. Kayak gitu mengucapkan salam sama temannya? Enggak. Kalau kita sudah mengucapkan salam, teman kita yang kita salami ini harus selamat dari gangguan lisan kita, gangguan tangan kita. Tangan jangan buang sampah sembarangan. Ada sebagian orang seperti itu kan. Mumpung orang nawong, buang popok sembarangan. Plung. Nah. Ya. Yang bikin kotoran anaknya, yang mencium baunya tetangganya. Enggak boleh seperti itu. Ya. Termasuk dengan hati juga. Enggak boleh kita menyakiti, mengganggu dengan hati kita. Contohnya gimana Ustaz? Sudah mengucapkan salam, enggak boleh kita suudzon. Enggak boleh iri, enggak boleh dengki. Ada sebagian orang baru salam, ya, ketemu pengajian atau ketemu di kelas sama teman kuliah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mulai pengajian, kelihatan temannya apa? Ngantuk dalam hati. Kayak mau bengi kayak bernonton kayak mesti kayak suudzon. Enggak boleh seperti itu. Seharusnya gimana Ustaz? Husnudzon. Oh, membengi ke tahajudnya suwe banget kan ya. Husnudzon. Sudah mengucapkan salam tetangga, teman, saudara, istri, suami, siapapun yang kita salami harus selamat dari gangguan kita. Pendek kata, kita berusaha betul-betul menjadi seorang muslim yang sejati. Muslim yang sejati yang bagaimana? Muslim yang sejati adalah muslim yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-muslimu, muslim yang sejati, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah muslim yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Berarti kalau masih ada orang lain yang terganggu dengan lisan dan tangan kita, kita ini belum layak menyandang nama muslim sejati. Muslim kepada Ustaz, Muslim Musliman. Ya, Muslim sekedarnya. Ya KTP-nya sing Islam. Itu seperti itu. Ini adalah menjaga keselamatan saudara kita di dunia. Sekarang keselamatan di akhirat. Ustaz, gimana kok menjaga keselamatan di akhirat itu bagaimana caranya Ustaz? Caranya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita sampaikan hadisnya, menjaga keselamatan di akhirat maksudnya kita melindungi, menjaga saudara kita dari api neraka. Menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Itu maksud menjaga keselamatan saudara kita di akhirat. Bagaimana cara kita melindungi saudara kita dari api neraka? Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di mana Nabi kita SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au madhluma. Bismillah. Yang artinya, bantulah saudaramu. Bantulah saudaramu ketika dia berbuat zalim. Dan ketika dia dizalimi. Ini pesan dari Nabi SAW. Apa beliau pesan? Bantulah saudaramu ketika dia berbuat zalim dan ketika dizalimi. Aneh enggak? Aneh enggak sabda ini? Aneh. Anehnya di mana? Bantulah saudaramu ketika dia berbuat zalim. Itu kan aneh. Makanya seorang sahabat bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madzluma. Wahai Rasul, saya akan bantu dia ketika dia dizalimi sama orang lain. Saya akan bantu, wahai Rasul. Afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruh? Wahai Rasul, kalau dia dizalimi saya bantu. Tapi tadi kamu sampaikan, bantulah saudaramu ketika dia berbuat zalim. Bagaimana cara saya membantu dia, wahai Rasul? Lawang dia berbuat zalim. Maka kemudian Nabi kita SAW mengatakan, tahjuzuhu au tamna'uhu minadzulm fa inna dzalika nasruhu. Makna kamu membantu saudaramu ketika berbuat zalim adalah engkau cegah dia, engkau halangi dia dari perbuatan zalim. Itulah cara kamu membantu saudaramu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi gimana Ustaz membantu keselamatan saudara kita di akhirat? Ketika saudara kita melakukan kesalahan, ingatkan dia. Itu caranya. Jadi kalau kita sudah mengucapkan assalamualaikum kepada teman kita, kok teman kita melakukan kesalahan, kemudian kita tidak ingatkan, berarti salam kita ini belum serius. Ya, azan dulu, nanti kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tadi kita sampaikan bahwa konsekuensi dari ucapan salam adalah kita berusaha menjaga keselamatan saudara kita di mana? Di dunia dan di akhirat. Di akhirat maksudnya adalah kita berusaha melindungi saudara kita dari api neraka. Caranya bagaimana? Ketika dia terjumrus kepada kesalahan, maka kita tidak boleh diam. Kita harus nasihati dia. Kenapa? Karena sayangnya kita kepada dia, kita pengen dia selamat di akhirat. Maka kalau ada orang mengucapkan salam sama saudaranya, kemudian saudaranya melakukan kesalahan, dia biarkan, tidak dia ingatkan, berarti salamnya ini tidak serius. Ya. Kita tahu dia melakukan kesyirikan, kita tahu dia melakukan bid'ah, kita tahu dia melakukan maksiat, kok kita biarkan saja? Maka sebenarnya kita ini tidak serius di dalam ucapan salam kita. Kita harus ingatkan saudara kita, karena kita sayang, kita pengen dia selamat, masuk ke surga, dihindarkan dari api neraka. Akan tetapi tentunya ketika menasihati, caranya harus baik, ya. Harus dengan cara yang baik. Ada sebagian orang, ya, ketika melihat saudaranya salah, bukannya dinasihati, malah tepuk tangan. Wah, senang banget, salah kayak kesempatan, kayak ya, senang banget menemukan kesalahan saudaranya. Enggak cukup hanya di situ, disebarkan di media sosial. Ya, si fulan menyimpang, sebarkan lewat Facebook, lewat apa lagi? Apa sih medsos apa apa aja sih? Facebook, Twitter, apa lagi? WhatsApp, terus Telegram, ya macam-macam lah, ya. Semuanya sebarkan di internet. So SMS, ya, sebarkan kesalahannya si fulan, ya. Dinasehati, bukan seperti itu, dinasehati, ya, dengan cara yang baik. Bukan disebar-sebarkan, bukan dipermalukan di depan umum, bukan. Nasehati dengan cara yang baik. Sebagaimana kita nih, kalau digitukan mau enggak kita? Enggak mau. Ya. Nasehati dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan lembut. Kita pahami adanya proses, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 94, "Kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum." Allah mengingatkan kepada kita, kalian itu dulu seperti itu kondisinya. Kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian. Jadi ketika kita melihat saudara kita salah, masih melakukan kesyirikan, masih melakukan kebidahan, masih melakukan maksiat, coba ingat, kita dulu pernah enggak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama? Banyak di antara kita dapat hidayahnya ketika sudah tua, baru tahu, oh ternyata saya keliru ini. Jadi kita ketika berubah ini, ingat bahwa dulu kita pun pernah mengalami masa-masa gelap seperti itu. Dengan kita mengingat masa-masa yang lalu, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, maka kita akan lebih hikmah lagi di dalam mengingatkan orang lain yang terjerumus kepada kesalahan yang pernah kita terjerumus ke dalamnya. Saya punya pengajian, judulnya Dulu kita juga gitu. Apa judulnya? Dulu kita juga gitu. Nanti jangan cari aja di YouFit, ya, atau di YouTube. Masukkan aja judul Dulu Kita Juga Gitu. Saya pernah sampaikan itu di Jakarta, daerah mana saya lupa. Bekasi atau mana lupa lah saya. Daerah pokoknya di daerah sana lah. Tapi ada rekamannya. Nanti dilihat di situ. Bahwa kita ini ketika nasihati orang, coba kita juga introspeksi diri bahwa kita pernah mengalami seperti itu. Jadi intinya bahwa ketika kita mengucapkan salam, itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya di dunia dan di akhirat. Konsekuensi duniawi, kita berusaha menjaga dia, jangan sampai kita sakiti dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan hati kita. Di akhirat kita berusaha menasihati dia ketika dia salah, supaya dia tidak terjerumus kepada api neraka pada hari kiamat. Berarti salam ini adalah sebuah kalimat yang memiliki makna yang sangat dalam. Dan kalau kita mengucapkan salam, kita paham maknanya dan kita praktekkan konsekuensinya, niscaya efeknya akan super dahsyat. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian enggak akan masuk surga sampai kalian beriman. Jadi kita enggak mungkin masuk surga kalau enggak beriman. Supaya beriman bagaimana? Nabi mengatakan wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian enggak mungkin akan beriman sampai kalian saling menyayangi di antara kalian. Jadi kalau pengin beriman harus saling menyayangi. Supaya saling menyayangi bagaimana wahai Rasul? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah kalian kutunjukkan suatu amalan yang kalau kalian praktikan kalian bakalan saling mencintai di antara kalian? Apakah itu? Tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi salam itu bisa menimbulkan kasih sayang di antara kaum mukminin. Salam yang kayak apa? Salam yang cuma formalitas, yang enggak mungkin. Pasti salam yang dipahami maknanya, ditunaikan konsekuensinya. Makanya kan kita kan bertanya-tanya tentang hadis Nabi yang barusan kita baca. Katanya kata Rasul SAW, kalau ketemu ucapkan salam, katanya akan saling sayang. Dening ya, pancet baik, ini saya sudah ucapkan salam, dia masih suka menyakiti saya. Itu gara-gara dia enggak paham artinya dan tidak memahami konsekuensinya dan tidak mempraktekkan konsekuensinya. Jadi salam maknanya luas dan konsekuensinya tidak ringan. Semoga kita bisa mempraktekkan salam dengan sebenar-benarnya dan juga mempraktekkan konsekuensi dari salam itu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan hukum mengucapkan salam, hukum menjawab salam, dan apa teknis etika adab ketika mengucapkan salam. Sapa sing ucapkan salam, sapa sing jawab. Kalau ketemu sama orang lain, sapa disit, ya. Apa sing wadon disit, apa sing lanang disit, sing tua disit, sing nom disit, itu semuanya kita akan bahas besok. Insya Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau ada orang ngumpul segini nih, ada orang assalamualaikum, apakah semuanya harus jawab atau cukup satu saja perwakilan? Ya. Itu kita akan bahas insya Allah, dan itu kayaknya enggak cukup satu pertemuan. Ya. Makanya seperti yang kita janjikan kemarin, ngaji gue ususe sing dawa. Ya, ngaji gue ususe sing dawa. Maksudnya sing sabar, ya. Jadi jangan pengennya cepat rampung, ya. Yang penting kita pahami betul-betul, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.